تعال يا أخوانا تقدموا، قدم شوية شيء، تقدم يا maju-maju maksud peserta maju-maju ke depan yang masih berada di belakang. اترك الكتب الآن حتى نتم الدرس، ثم بعد هذا تكتب الاختبار بعد الظهر إن شاء الله. Ya, bukunya tidak usah dulu dibuka. Insya Allah sebelum zuhur kita selesaikan usul Thalatha, walaupun secara ringkas, secara singkat dijelaskan. Kemudian setelah zuhur antum menjawab soal-soal yang ada di kitab itu yang usul Thalatha, yang hanya usul Thalatha, dan antum jawab sesuai dengan kemampuannya saja. Karena tidak semua pelajaran atau pertanyaan itu antum sudah pelajari. La ahad yatakallam, qulna. Iya, dalam pelajarannya Syekh, beliau tidak menginginkan ada yang ngobrol ketika beliau menyampaikan pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، بقي معنا الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. Setelah tadi syekhnya memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian syekhnya mengatakan bahwasanya yang tersisa dari kita yaitu bagian yang ketiga. وهو معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. yaitu mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلا بد أن نعرف عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمور. dan kita mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan beberapa perkara. هذا في الخلفنا. ya kalau ini jangan ngobrol ya, di ini syekhnya jangan ngobrol. Hadza la yatakallam fil khalfuna. Iya ya. Iya ya, yang ngobrol tadi, yang bicara tadi syekhnya disuruh berdiri tadi. Akhir واحد. Pemanya di sofa. Iya, yang paling terakhir disuruh berdiri saja, tampakkan muka ini kegantengannya gitu. Iya, antum ya. Eh, ta'al. Ta'al. Dipanggil ya. تعال إلى هنا. إيه إيه. اجلس هنا. نعم. لا تتكلم. لابد أن نعرف عن هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمور. نعم. تدا. Kita mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan beberapa perkara. Al-amr al-awwal. Perkara yang pertama, nasabuh. Kita harus mengetahui nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ya'rif aqall ma yakun fi nasab an-nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang mengetahui nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam. Huwa Muhammad ibn Abdullah ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة. Ya, jadi nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabnya secara singkat, beliau adalah Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib ini dari Hashim, dan Hashim dari Arab, dan Arab itu merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kam lahu min al-umr? Berapa umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam kam? Ta'rif? Ant? Naam. كم؟ 63. تعال هنا. تعال. له من العمر 63 سنة. تفضل اجلس هنا. بس نعم له من العمر 63 سنة. نعم ya, jadi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia itu sekitar 63 tahun. Kam lahu min al-umur qabla an-nubuwah wa ba'da an-nubuwah. Berapa umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus dan sesudah diutus, umurnya sebelum diutus dan umurnya sesudah diutus. Naam. Naam. Berdiri ya. Ya, huwa yubath qabla 40 sanah. Ta'al huna. Maju. Lahu min al-umr 63. Minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan rasula. Na'am, tafadhal. Ajlis huna, ajlis. Marhaba. Ma yajuz hadha, ma yajuz. Na'am. Naam. Ya, jadi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus itu 40 tahun dan setelah diutus umurnya 23 tahun. Idzan kam lahu min al-umr alaihi salatu wassalam 63. Jadi 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan rasula. Jadi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 63 tahun. Sebelum diutus umur beliau 40 tahun dan setelah diutus umur beliau 23 tahun. Hal huwa nabi atau rasul? Apakah Nabi Muhammad itu hanya sebagai rasul atau sebagai nabi dan rasul? Hal huwa nabi atau rasul? Apakah beliau nabi atau man rasul? Siapa yang tahu? Naam. Huwa nabi wa rasul. Naam. Ya, Nabi Muhammad adalah sebagai nabi dan sebagai rasul. Idzan an-nabi alaihi salatu wassalam huwa nabi wa rasul. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sebagai rasul. Awal ma nazal ala an-nabi alaihi salatu wassalam wa huwa rasul. Awal ma nazal ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'an wa huwa rasul. Apa ayat pertama yang turun dari Al-Qur'an sehingga beliau diangkat sebagai rasul? Naam. Ya ayyuhal mudaththir. Awal ma nazal 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rasul, ya ayyuhal mudaththir. Wa awal ma nazal 'alayhi wa huwa nabi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam. Awal surat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan ayat itu dia, beliau sudah diangkat menjadi rasul, yaitu Al-Mudaththir. Ayat Al-Mudaththir, dengan turunnya ayat Al-Mudaththir beliau langsung diangkat sebagai rasul. Dan ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diangkat sebagai nabi yaitu surat Iqra. Hal huwa nabi am rasul dzakarna ila man bu'itha alaihi salatu wassalam. Kepada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus? Ila qaumih khassah atau ila al-Arab? Apakah kepada kaumnya yang khusus atau kepada orang-orang Arab? Man ya'rif? Naam. Bu'itha alaihi salatu wassalam ila al-thaqalain, al-jin wal-ins. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk umat manusia, akan tetapi Nabi Muhammad juga diutus untuk manusia dan jin. Wala yastati' ahad an yatakhallaf an syari'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan tidak ada seorang pun yang dia bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kull man balaghathu da'wat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'min bihi fa huwa kafir, kana man kana yahudi aw nasrani aw majusi aw ghair hadha. Siapa saja yang sampai kepada mereka dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak beriman dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Baik mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, setelah sampai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dan mereka tidak beriman, maka mereka itu adalah bukan orang-orang Islam. Aina wulidan Nabi alaihi salatu wassalam? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Man ya'rif? Naam. Wulida bi Makkah, fataha Allah 'alaik. Naam. Ya, Nabi. Idzan wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Naam. Ya, jadi Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Wa hajara alaihi salatu wassalam ila ain? Ila Thaif atau Al-Habasyah atau ila mana? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah di mana? Hijrah di Thaif, di Habasyah atau di mana? Man yadhkurli? Ila ain hajara Nabi alaihi salatu wassalam? Ya, ke mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah? Dari Mekah ke mana? Naam. Ila Madinah. Naam. Ya, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Hal mata Nabi sallallahu alaihi wasallam am la? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal atau tidak? Naam, mata alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Hal baqiya syai' fi hadha ad-din lam yuballighhu an-nabi alaihi salatu wassalam? Apakah tersisa dari agama ini tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La wallah. Tidak, demi Allah. Li'annahu alaihi salatu wassalam ballagh kull ma umira bi tablighi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua apa yang diwahyukan kepada beliau. Wa ad-dalil al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dan dalilnya adalah bahwa pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah kuridai agama Islam ini sebagai agama kalian. Idzan la yastati ahad an yudhif ila hadha ad-din shay. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang bisa menambahkan perkara-perkara yang lain dari agama ini. Wa illa fa hadha ma'naha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam tarak syai' wa lam yuballighhu lil ummah. Karena kalau seandainya dia menambahkan perkara-perkara yang baru dalam agama ini, maka secara tidak langsung dia telah meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini belum menyampaikan agama secara keseluruhan. Masih ada yang tersisa yang belum beliau sampaikan. La khaira illa dalla alaihi an-nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan. Wala syarra illa haddara al-ummah minhu. Tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari keburukan tersebut. Naam. Baik. Thumma ba'da hadha ذكرنا في معنى لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات كفر بالطاغوت ثم إيمان بالله. Pada makna la ilaha illallah kita sudah menyebutkan bahwasanya tidak ada yang berhak yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan kita la ilaha illallah ini kita harus datangkan dua perkara, yaitu kita harus mengkufuri segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala atau yang sering disebut at-taghut, dan kita hanya menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fama ta'rif at-taghut? Apa pengertian taghut? Naam, man ya'rif? نعم من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت ما جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى. Dan yang paling baik, yang paling bagus pengertian dari taghut apa yang datang dari Ibnu Qayyim rahimahullah. ما تجاوز به العبد حده, yaitu yang mana seorang hamba melampaui batas dengannya. من معبود, baik itu dari yang diibadahi, أو متبوع, yang diikuti, أو مطاع, atau yang ditaati. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. Syekh atau penulis kitab Usul Tsalatsah, beliau mengatakan bahwasanya taghut itu sangat banyak. Akan tetapi walaupun banyak, sesungguhnya pemimpin mereka itu ada lima. Iblis, yaitu yang pertama iblis. ومن عبد وهو راضي, yang disembah atau diibadahi dan dia ridho dengan penyembahan tersebut. Law jaa insan wa sallam 'alaik wa anhana lak bil ruku' aw bis sujud. Jikalau misalnya datang seseorang kepada kamu dan dia ketika salam kepadamu dia tunduk atau dia sujud kepadamu. Hal tardha bihadha wa taqul barakallahu fiik wa ahsant? Apakah engkau akan ridho dengan perbuatan tersebut sampai engkau mengatakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkati kamu dan sungguhnya perbuatan kamu itu sangat bagus? Aw tunkir 'alaih? Atau engkau mengingkari perbuatan tersebut? Idza ankart fa anta muwahhid. Jikalau engkau mengingkari perbuatan semacam itu, perbuatan yang dia ruku kepadamu, wa idza qult lahu ahsantu barakallahu fiik, atau engkau ridho dengan dia sujud, maka tidak ridho dengan dia sujud, maka engkau muwahhid. Kalau engkau ridho, maka engkau adalah salah satu atau masuk dari pengertian taghut tersebut. Fa anta taghut. Yaitu maka kalau engkau ridho dengan perbuatan tersebut, engkau adalah taghut. Wa hadzal ma'ruf 'inda ba'd an-nas min anna 'inda as-salam yakun shay' min al-inhina, su'ila 'anhu an-nabi 'alaihi as-salatu was-salam. Salam yang disertai dengan ketundukan tadi, membukukan badan, ini telah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa naha 'an hadza, naha 'an al-inhina. Ya, ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah, dia salami Rasulullah dan dia tunduk. Idzan as-salam yakun bil yad bil musafaha dun al-inhina bil ra's. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang tersebut yang tunduk kepadanya. Hatta wa i'tada an-nas hadhihi al-'adah fa hiya mukhalifa lis-syari'ah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang tersebut untuk salam seperti biasa, tidak menundukkan badannya. Dan ini adalah, walaupun ini adalah adat kebiasaan, akan tetapi adat kebiasaan ini telah menyelisihi syariat. Hal inhana as-sahaba radhiyallahu alaihim lin-nabi alaihi salatu wassalam? Apakah para sahabat pernah menundukkan diri atau mereka bungkuk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, tidak pernah. Idza lam kana hal li ahad illa lillah. Dan oleh karena itu tidak boleh kita peruntukkan ketundukan tersebut, membungkukan badan kepada seseorang, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Ats-tsalits min at-tawaghit man da'a an-nas ila ibadati nafsihi. Yang ketiga macam dari taghut, yaitu mereka yang mendawai manusia untuk menyembah dirinya sendiri. Misal Fir'aun, seperti Fir'aun, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Naam sih. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun mengatakan, saya tidak mengetahui ilah yaitu selain diriku. Wa man idda'a syai' min 'ilm al-ghaib fa huwa taghut. Barang siapa yang dia mengaku bahwasanya mengetahui perkara yang ghaib, maka dia adalah salah seorang yang masuk dalam pemimpin taghut. Kul man idda'a 'ilm al-ghaib fa huwa taghut. Kafir kufur akbar. Siapa yang dia mengaku atau meyakini bahwasanya dia mengetahui ilmu ghaib, maka dia adalah seorang pemimpin taghut. Law yaqul qa'il taqum al-qiyamah fi yawm kadha aw ghadan yahduth kadha. Seandainya ada seorang yang berkata bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada waktu tertentu misalnya, atau besok akan terjadi hal-hal seperti ini. Fa hadha kadhib wa kafir. Maka orang seperti ini adalah bisa dikatakan seorang yang kafir. Wakadzalik kull man idda'a an-nubuwwah wa risalah ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa kadzib wa kafir. Begitu pula yang mengaku adanya kenabian atau kerasulan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang seperti ini adalah orang yang kafir. Mata yughlaq bab at-taubah. Kapan pintu taubat ditutup dari sisi orang? Yani taubah tanfa' ma lam yughlaq bab at-taubah. Mata yughlaq bab at-taubah? Taubat seseorang itu akan bermanfaat baginya sampai pintu taubat tersebut belum tertutup. Kapan pintu taubat ditutup? Yughlaq bab at-taubah imma bi tulu' asy-syams min maghribiha. Pintu taubat ditutup baik itu munculnya ketika matahari muncul di sebelah barat, au bi hudhur al-wafa' al-ghargara, atau ketika kematian telah dekat, dia sudah mau meninggal. Kedalik dzakar al-muallif rahimallahu taala al-hijrah. Begitu pula penulis juga di dalam kitabnya itu menulis tentang masalah hijrah. والهجره هي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام. Adapun pengertian hijrah yaitu berpindah dari negara yang kafir ke negara yang Islam. Wahya baqiya ila qiyamis sa'ah. Dan hijrah ini bukan saja terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hijrah ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat kelak. Thumma anna Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dzakar anna anwa' al-jihad arba'ah. Kemudian Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang macam-macam jihad. Jihad an-nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Wasyaitan, jihad melawan syaitan. Wal-kuffar wal-munafiqin, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Wajihad al-munkarat wal-bid'ah, dan jihad untuk melawan kemungkaran dan perkara-perkara bid'ah atau perbuatan yang ditambah-tambah di dalam agama ini. An-nafs, jihad melawan nafsu, hawa nafsu. Syaitan, jihad melawan syaitan. Wal-kuffar wal-munafiqin, jihad melawan kaum kafir dan orang-orang munafikin. Wal-munkarat wal-bid'ah, dan jihad untuk melawan kemungkaran dan kebid'ahan. Jihad an-nafs yakun bi surat al-'asr. Jihad melawan hawa nafsu itu terrealisasi dengan surat al-'Asr. Ilm wa 'amal wa da'wa wa sabr, yaitu kita berilmu, kita beramal, kita berdakwah dan kita bersabar. Wa jihad asy-syaitan, adapun jihad melawan setan, yakum bitark asy-syubuhat wasy-syahawat, dengan apa? Yaitu kita meninggalkan segala macam syubhat, perkara-perkara yang samar, dan kita meninggalkan syahwat. Syubhat bid'ah atau syirk, wasy-syirk akbar atau ashar. Kemudian syubhat itu, baik itu syirik menyekutukan Allah, dan syirik itu terbagi dua, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Kemudian yang kedua adalah bid'ah atau perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Wasyahawat saghair wa kabair. Kemudian syahwat itu juga terdiri dari dua, yaitu syahwat yang besar dan syahwat yang kecil. Falabud min tark asy-syubuhat wasy-syahawat. Jadi seorang yang dia hendak melawan setan, dia harus meninggalkan segala macam syubhat dan meninggalkan segala macam syahwat. Wa jihad al-kuffar wal munafiqin, dan jihad orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yakum bil qalb wal lisan wal jawarih wal mal, yaitu terrealisasi dengan apa? Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan dan dengan harta. Amma inkar al-munkar, adapun mengingkari kemungkaran. Yakun bil yad, terrealisasi dengan tangan. Wa bil lisan, dengan lisan. Wa bil qalb, dan dengan hati. Wa bihadha walillahi alhamd tamma hadha al-matn al-mubarak ay matn al-usul al-thalatha. Dengan ini pelajaran usul al-thalathah ini secara ringkas, secara global kita sudah selesaikan. فنريد منكم بارك الله فيكم أن تراجعوا ما أخذنا في هذه الدروس. Saya menginginkan dari kalian untuk mengulangi pelajaran yang telah kita pelajari pada usul salasa ini. ثم بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى هنا في المسجد. Kemudian setelah zuhur dan insya Allah dalam masjid ini. تقوم بكتابة الاختبار الموجود في هذه المذكرة. Ya, di situ antum sudah dikasih kitab, dibagikan kitab. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, itu dijawab setelah zuhur. والإجابة تكون على الكتاب. Dan jawaban itu tidak ditulis pada kertas yang lain, akan tetapi di kitab tersebut. ثم يسلم الكتاب للإدارة مع كتابة الاسم ورقم الهاتف عليه. Kemudian setelah antum menjawab, buku antum diserahkan kepada panitia dan di situ antum menulis nama antum dan nomor HP. Thumma ba'da al-'asr insyaallah ta'ala nusahhih al-ikhtibar wa numli 'alaykum yani al-ashya' allati yani marrat ma'ana insyaallah ta'ala. Kemudian setelah asar, insyaallah kita akan membenarkan tulisan-tulisan antum, dan insyaallah di situ pertanyaan-pertanyaan di situ akan dijawab oleh syekh sebagian. Wa nabda insyaallah taala bi dars ad-durus al-muhimma li'ammat al-umma ba'da salat al-maghrib bi idznillah taala. Dan insyaallah setelah itu habis selepas salat maghrib, insyaallah kita akan membahas pelajaran yang berikutnya yang antum lihat di atas itu, yaitu durusul muhimmah, yaitu beberapa pelajaran penting untuk segenap umat. Yani tudzakiru min al-an ila salatul dhuhr. Naam. Ya, dari sekarang antum merojaah mengulang-ulang sampai salat zuhur. Thumma ba'da as-salat aktub al-ikhtibar 'ala al-kitab. Kemudian setelah zuhur antum menulis jawaban itu, akan tetapi dengan hafalan, tidak mencontek buku. Al-ashya' allati la ta'rifha aw lam na'khudha tatrukha. Adapun pelajaran yang belum antum dapatkan dan belum dijelaskan syekhnya, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan syekhnya, ditinggalkan saja, yang antum dapatkan saja dari syekhnya yang antum tulis. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu yarda, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Iya. Kemudian syekhnya mendoakan antum semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Khalli hadha atina ana. Hadha al-akh. Mai ta'al. La la. Amamak. Ali amam. Di depan, di depan. Eh, ta'al. Ta'al huna. Ta'al huna, huna anta. قل لي اعطيني هذا اللي في يدي واعطيه طيب تعال تعال هنا دي سبلاس سبلاس سبلاك هي يا الجلد اللي في يده يعطيني هي واعطيه طيب نعم يا ديدك الجلده هذه ونعطيه طيب مكانها الجلده هذه اللي في يده ini apa gelang antum katanya ini syekhnya katanya minta katanya tidak masih الشغل انا اعطيه طيب مكانها katanya kita pakai ganti sekatanya. Saya kasih antum minyak wangi, antum kasih anak itu. Khali akhla'a. Khala'a. Akhla'a, akhla'a. Iya. Atina hiya. Langsung seperti ini. Man ya'arif? Siapa yang tahu? الآن لبس التمائم والودع والخيوط وأشياء يعني هي في الحقيقة إما أن يلبسها أهل الشرك أو تكون شعار للكافرين. نعم. Ya, memakai jimat-jimat, kemudian memakai gelang seperti ini atau memakai apa, memakai gelang-gelang yang lainnya yang itu untuk mencegah penyakit, ini hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak dipakai orang-orang kafir, itu adalah dipakai orang-orang yang ahlu bidah. Ay wahid tas'alu minan nas hal hadhi min libas ahlul Islam atau min libas ahlul kufur. Setiap orang yang antum tanya, setiap orang yang antum temui memakai gelang seperti ini, antum tanya, engkau tanya, apakah gelang yang seperti ini yang dipakai orang-orang Islam atau dipakai orang-orang kafir? Naam, fa ahlul kufur aradu minna an natashabbah bihim. Orang-orang kafir menginginkan kita semua pemeluk Islam itu supaya kita menyerupai mereka. Fa idza tashabbahna bihim fi adh-dhahir, kalau kita dalam keadaan zahir sudah serupa dengan mereka, adda hadza nas'allahu as-salamu al-'afiyah ila at-tashabbuh bihim fil batin, ini akan berdampak pada apa? Berdampak pada penyerupaan mereka, menyamai mereka dalam keyakinan. Li'anna adh-dhahir 'inwan al-batin, karena yang nampak dari zahir itu berasal dari yang batin, yang dalam hati. والتشبه بالمشركين كبيرة من كبائر الذنوب. Dan menyerupai orang-orang kafir ini merupakan salah satu dari dosa besar. فإذا كان الإنسان لا يعلم حكم هذه ولبسها مثل الأخ هذا فلا شيء عليه. Jikalau seseorang tidak ketika memakai gelang ini dan tidak mengetahui hukumnya, maka tidak apa-apa baginya. لكن الإشكال, akan tetapi yang menjadi soal, فإن بعد أن يعرف أن لبس هذه كبيرة ويلبسها بعد هذا, هذا هو الإشكال عندنا. Yang menjadi soal, yang menjadi permasalahan, seseorang sudah mengetahui hukumnya bahwa memakai gelang itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Idzan ay insan kan yalbas hadhi la ishkal lanu kan jahil, lakin al ishkal fi ba'da an ta'allamna al an. Kalau seorang memakai ini dia tidak mengetahuinya, tidak mengetahui hukumnya, ini tidak ada masalah. Akan tetapi seorang yang dia sudah mengetahui hukumnya bahwasanya ini adalah perbuatan orang kafir, terus hukumnya haram, kemudian dia memakainya, ini yang menjadi permasalahan. Wa man taraka syai'an lillah 'awadahu Allah khairan minhu. Dan menjadi kaidah bagi kaum muslimin bahwa barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepadanya yang lebih baik. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala an ya'awad hadha al-akh khair mimma akhadna min. Dan kita meminta kepada Allah semoga Allah menggantikan yang terbaik yang telah diambil tadi gelangnya oleh Syekh. Amin. Amin. Ai wahid ma'a mithl hadhi yusallimha lil idara wal idara tu'ti hadiyyah muqabil hadhi. Ya, setiap yang memakai gelang seperti ini, tapi jangan ambil di luar ya, yang sekarang memakainya, diserahkan kepada panitia, nanti panitia memberikan hadiah yang lain. Tapi jangan pergi di luar kemudian datangkan gelang seperti ini, anak punya ini, terus dikasih hadiah. Ada soal. Saya memiliki pertanyaan. Hal tajid wahid min al-kuffar yatashabbah bil muslimin? Apakah engkau mendapati orang-orang kafir yang dia menyerupai kaum muslimin? La illa andar an-nadir. Tidak, tidak antum akan dapatkan orang-orang kafir ingin menyerupai kaum muslimin kecuali sangat sedikit sekali. Yamkin wahid fi kull 'ashrat malayin. Mungkin hanya satu orang dari 10 juta orang. Lakin tajid kathir nas'allahu as-salama al-'afiyah al-hidayah min al-muslimin ma tashabba bil-musyrikin. Akan tetapi kalian akan dapatkan orang-orang yang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya Muslim, dia menyerupai orang-orang kafir. Waqala, sangat banyak. Waqala alaihi salatu wassalam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk salah satu golongan dari mereka. Naam, fa al-asl an nastan bi sunnati an-nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan kaidah seorang muslim dia seyogianya untuk senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tayib, al-ikhwa hadzal al-hudhur idza kan ladayhim ishkal aw su'al mumkin najib alayhim. Al-jadad hadzal li jawab al-khalq. La la, idza indahum su'al. Anta qul lahum. Anta bas qul lahum idza indahum su'al. Iya, sekarang kalau ada yang hendak bertanya, ya silakan syekhnya memberikan kesempatan untuk antum bertanya. La la la, al-judud hadha. Hadha. Di belakang, apabila ada yang bertanya silakan. Taqaddam 'alaina shwaya. Ma yadhur. Naam. Naam. Lau tadkhulhum ya ustaz hadha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi dipaparkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan perkara yang pasti, yakni agama yang tidak bisa ditambah-tambah lagi. Ini merupakan akidah yang tidak bisa kita tambah-tambahkan, dia punya perkara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana dengan pendapat para ulama yang artinya yang biasa disebut dengan ittijihad? Itu jihad yang dikeluarkan oleh para ulama mengenai perkara kehidupan manusia. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Hal al-ijtihad fi an nuhdith ibadat jadidah lam ta'ti 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pertanyaan tadi mungkin kita secara ringkas bahwa di dalam agama ini, kaidah dalam Islam bahwasanya kita tidak boleh menambah-nambah di dalam agama ini. Terus bagaimana dengan ijtihad para ulama yang kita dapatkan? Maka kata syekhnya tadi, apakah para ulama ketika mereka berijtihad mereka mendatangkan ibadah-ibadah yang baru? Naam. ما الجواب؟ هل يوجد عالم يقول أنا اجتهدت وجئتكم بعبادة جديدة؟ Ya, pertanyaannya, apakah ada ulama yang mengatakan bahwasanya saya telah beristihad dan saya telah mendatangkan ibadah yang baru? La, la yujad. Tidak ada ulama yang seperti itu yang dia mendatangkan ibadah yang baru. Lakin tahdath umur fil muamalat misalan lam takun zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sana ada muamalah atau amalan-amalan dalam keseharian itu terdapat pada zaman sekarang yang tidak didapatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal rukub at-ta'ira misalan. Misalnya apa? Misalnya orang mengendarai pesawat. Fabhath al-ulama fi hadhihi al-mas'ala 'an al-adillah wa yanzuru hal rukub at-ta'ira yashih aw la yashih. Hadha huwa al-ijtihad. Amma annana najtahid fi an na'ti bi'ibadah, hadha huwa al-bid'ah aslan. Na'am. Kemudian para ulama setelah melihat misalnya pesawat, para ulama berijtihad apakah boleh atau tidak. Inilah yang namanya ijtihad. Tentunya boleh. Adapun perkara-perkara ibadah, para ulama itu tidak pernah mendatangkan ibadah-ibadah yang baru. Wal ijtihad fi syar' wa fi istilah huwa badhl al-juhd li idrak amr syar'i. Adapun ijtihad secara istilah yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk mengetahui perkara agama yang ada di perkara-perkara yang baru yang ada di dalam syariat ini. Naam, ghairu. Yang lain bertanya. Naam, ta'al adkhul. Maju ke depan. Ij'alhum yataqaddamu hala insha. Ya, aku قول لهم يتقدم. Ya, maju-maju diisi yang masih kosong. Ya, yang di luar. Ijlis sana. Ijlis. Duduk di sini. Naam, tafadhal. Asal wa ant jalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mungkin pertanyaan saya mengenai aliran-aliran agama, Pak. Aliran agama Islam yang selama ini kita dengar bahwa di Indonesia ini sudah banyak aliran-aliran agama bahkan mendunia tentang Syiah, Sunni dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak bisa disatukan sementara pada zaman Rasulullah kita satu. Yang bawa aliran itu semua sahabat-sahabat Rasul yang sama-sama beliau. Kenapa ada perpecahan seperti ini? Maksudnya jawaban saya, pertanyaan saya ini bagaimana solusinya untuk menilai tingkat kebenarannya itu? Karena biar bagaimana kita orang awam untuk mengetahui kebenaran Islam yang sesungguhnya. Kalau dengan pemikiran yang berbeda, justru kita juga kadang membuat kita ragu untuk mengikuti salah satu dari kelompok-kelompok tersebut. Terima kasih. Oh ya, Indonesia kasir خلاص نعم اسمع بس انا اعلم فهمت انا من دون يترجم هذا نعم قل له ya katanya pertanyaan antum tadi ana setidaknya agak paham walaupun tidak diterjemahkan katanya ya في عالم من علماء اهل السنه طلب منه الرافضه الشيعه ان يناظروه ويناقشوه نعم ada salah seorang ulama diminta seseorang untuk berdebat yaitu dari orang-orang Rafidah. Fajtama' ulama ar-Rafidah fi makan. Kemudian ulama-ulama Rafidah itu berkumpul pada satu tempat. Uja'a hadha al-'alim wahduhu ila hadha al-makan. Dan datang seorang alim satu orang saja di tempat itu dan di situ terdapat ulama-ulamanya Rafidah. Fa 'indama arada ad-dukhul ila al-makan ketika dia hendak masuk di dalam tempat tersebut, hamala karamakallah an-na'l wada'u taht ibtayh wa dakhala ila al-makan. Kemudian orang tersebut masuk ke dalam tempat mereka dan membawa sendalnya dan ditaruh di bawah ketiaknya. Qalu limadha tasna' hadha? Mereka bertanya, mengapa engkau berbuat seperti itu? Dha'na 'alak 'inda al-bab kama yasna' an-nas. Yaitu simpanlah di pintu sebagaimana orang menyimpannya di pintu. Qala katanya tidak, saya tidak mau simpan di sana. Ar-Rafidah Asy-Syi'ah syaraqu na'lan Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan bahwasanya orang-orang Rafidah ataupun Syiah, mereka telah mencuri sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa antum 'indama saraqtum na'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam min bab aula tasraqu na'li. Kalian telah mencuri sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih lagi saya, mungkin kalian juga akan mencuri sendal saya. Faqalu wa man qala lak anna zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam yujad syi'a rafidhah. Jikalau dikatakan kepadamu, yaitu siapa yang mengatakan kepadamu bahwasanya Rafidhah itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alhamdulillah hadha huwa ar-radd 'alaykum wa masya. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah, ini katanya apa bantahan atas kalian bahwasanya Rafidhah itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian sekarang datang dengan penamaan Rafidhah yang tidak pernah datang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal kana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Rafidhah wa firaq dhalah allati taraha al-yawm? Apakah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang dinamakan Rafidhah atau aliran-aliran yang lainnya? Mawjud? Ada di zaman Rasulullah seperti itu, ada penamaan Rafidhah, kemudian aliran-aliran yang lainnya? Abad. Idzan kullaha finnar kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semua aliran yang mereka mengatasnamakan diri mereka adalah Islam, itu telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu 73 golongan telah dikabarkan Rasulullah, semuanya di neraka kecuali satu. Kul firqa min al firq tantami ila rajul ghair ma'sum. Setiap aliran yang antum dapatkan sekarang, yang kalian dapatkan sekarang, pasti mereka nisbatkan diri mereka, mereka sandarkan aliran mereka kepada seseorang yang tidak dijaga, tidak terjaga dari kesalahan. Wa ahlus sunnah wal jamaah intasibuna ila nabi alaihi salatu wassalam wa huwa al ma'sum. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka hanya menyandarkan diri mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah adalah makhluk yang ma'sum yang dijaga dari kesalahan. Fala yumkin an nasir illa ala tariqati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin tidak kecuali kita berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaif ta'rif as-sunnah? Bagaimana antum kalian mengetahui sunnah Rasulullah? Ta'ti ila masajid ahli sunnah wa ladrus ahli sunnah wa tastami' ilaihim. Yaitu kita datang ke masjid-masjidnya ahli sunnah, kemudian kita belajar kepada mereka tentang ilmu ahli sunnah. Wa iyyak was-sama' lil firaq ad-dhalah. Dan jangan sampai engkau dalam menuntut ilmu kemudian antum atau kalian mencoba-coba untuk mendengarkan aliran-aliran yang sesat atau ceramah-ceramah aliran yang sesat. La tujalis haula wa la tasma' lahum wa la tanzur ilaihim hatta. Jangan pernah engkau duduk bersama mereka. Jangan pernah engkau mendengar mereka. Lan haula a'da liman? Karena mereka itu adalah musuh siapa? A'da lin nabi alaihi salatu wasallam. Mereka itu adalah musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan la budda an yakunu a'da lak. Maka kalau mereka adalah musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu pun harus menjadi musuhmu. Naam. Ghair hadha. Soal yang lain. Ya, selainnya. La al-jadid. Ini fil khalf hadha. Ya, yang datang yang baru, yang mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan yang baru-baru yang datang. Fi ahad ladai su'al? Isalahum syekh. Ada yang mau bertanya, yang ada pertanyaan di belakang, silakan. Naam. Ta'al. Ta'al huna. Eh, ajlis. Naam. Ya, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya ingin tanyakan di sini, hukum dari menggunakan aksesoris seperti jam itu kan kita tahu manfaatnya ketika kita ingin mengetahui waktu. Itu saja hukumnya. Mungkin kita ketika kita menggunakan di sebelah kiri, apa hukumnya, atau kita ketika kita menggunakan di sebelah kanan? Makasih. الساعه لا اشكال فيها تلبس في اليمين او تلبس في الشمال ما فيها اشكال. Ya, memakai jam tangan yang itu ada faedahnya, itu dipakai saja sembarang di kanan atau di kiri, tidak ada masalahnya. Walhamdulillah. Naam, ghairu. Ya, dipakai saja di kanan atau di kiri itu sama saja, tidak apa-apa kalau memakai itu. La ishkal. Naam. Ghairu. La la, fil khalfuna. Ya, yang di belakang ada yang mau bertanya lagi? La, nurid man ha'ula al-judud. Naam. Tafadhal. Langsung saja Ustaz, pertanyaan Ana. Merupakan kewajiban kita untuk hijrah, yang tadi disebutkan bahwa berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Namun ada pernah Ana baca sebuah buku atau pendapat sekelompok bahwa sekarang ini tidak ada yang namanya negara Islam, sementara kita diwajibkan untuk berhijrah. Nah, ini bagaimana Ustaz? بلد الكفر بلد الإسلام. الآن أنا قرأت بلد الكفر الآن لا يوجد بلد الإسلام. ما شاء الله. أندلسيا بلد إيش؟ بلد إسلام. ترى المساجد والمسلمين الحمد لله. بلد إسلامية ولا شك في هذا. نعم. Jadi pertanyaannya tadi bahwa kita diwajibkan untuk berhijrah, kemudian berhijrah dari negara kekafiran ke negeri Islam. Kemudian tadi dia mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada negara Islam. Maka sahihnya mengatakan bahwasanya apa yang antum katakan Indonesia ini yang di situ ada masjid, banyak terdapat kaum muslimin, apakah ini sebagai negara kafir? Tidak. Ini dikatakan sebagai negara yang Islam karena di situ ada azan bisa dengar di mana-mana, kemudian pemeluknya juga Islam. Madza nasna' hatta nakun min ahli sunnah wal jamaah? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Al-asal an tarji' ila awal ma yakun ila arkan al-islam. Ya. Pertama kali ketika antum ingin meniti jalan ahlu sunnah wal jamaah, maka antum harus mengetahui dulu rukun-rukun Islam. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu rasul. Yaitu mengetahui persaksian kita, dua kalimat syahadat. Wa hadha fihi ikhlas al-ibadah lillah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam ucapan kita dua kalimat syahadat itu terkandung di dalamnya keikhlasan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ifrad an-nabi alaihi salatu wassalam bil ittiba'. Dan menjadikan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang hanya diikuti. Naam. Thumma al-muhafadha 'ala as-salawat al-khams al-mafruḍa ma'a al-jama'ah. Ta'al huna. Kemudian jikalau antum ingin meniti jalan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu antum harus melaksanakan sholat, dan bagi laki-laki yaitu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Man alladhi yusalli ma'a jama'ah fil masajid? Siapa yang sholat di masjid berjamaah? Ar-rijal, al-balighin. Yaitu laki-laki yang sudah dewasa. Ammal mar'ah? Adapun wanita. Wa ghair al-balig? Dan yang belum balig, yang belum dewasa. Fal mar'atu salli fil bait. Wanita lebih bagusnya mereka salat di rumah. Wal ladzi yakun dzakar wa ghair balig fil asl an yu'awwad 'ala masajid. Adapun anak laki-laki yang dia belum dewasa, hendaklah dibiasakan untuk salat di masjid. Fal wajib 'alaina al muhafadha 'ala as-salawat al mafruḍa jama'ah. Dan kewajiban kita supaya menjaga salat berjamaah di masjid. Fatajtami'u al-jama'ah hatta fil jami'ah. Ya, kita berkumpul bersama-sama walaupun itu misalnya di tempat-tempat yang lainnya. Kadzalik ma ta'allaq bi shiyam Ramadan. Begitu pula yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Wa ita'az zakah. Yaitu menunaikan zakat. Qad yaqul qa'il ana laysa 'indi mal. Ada seseorang mungkin dia berkata bahwasanya saya tidak memiliki harta. Ta'tik fi kull 'am zakat al-fitr. Pada setiap tahunnya datang kepadamu zakat fitrah. Naam. Kadzalik ikhwana. Yani al-majalis la bud an tughayyar. Kemudian yang berikutnya, seorang yang ingin meniti jalan ahlu sunnah, yaitu tempat duduknya itu harus dirubah. يعني الأصل لا تجلس مع من يشرب الدخان أو يشرب الخمر. Yaitu pada asalnya jikalau antum ingin meniti jalan ahlu sunnah wal jamaah, jangan sampai antum duduk bersama-sama orang yang senantiasa minum minuman keras atau mereka suka untuk merokok. Nabi alaihi salatu wassalam yaqul man kana yu'min billahi wal yawmil akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat, fala yajlis ala ma'idah yudar 'alayha al-khamr, maka janganlah dia duduk di tempat yang di situ dijadikan tempat minuman keras. Thumma al-yawm tujalis hadha wa ghadan qad tashrab al-khamr aw tashrab ad-dukhan. Karena mungkin pada hari ini antum duduk dengan dia, antum kalian tidak minum minuman keras atau tidak merokok. Akan tetapi kalau sudah dibiasakan tiap harinya, antum itu pasti akan berubah dan bisa meminum minuman keras ataupun juga bisa ikut-ikut merokok. Nah, fi ma'ak nuqud? Is'alu ma'a nuqud? Indonesia, fulus? Ya, uang Indonesia. Ay'umla a'tini. Masya Allah. Kathir? Ya, bismillah. Jazakallah khair. لو جاء عندنا رجل وأخذ هذه الورقة وحرقها بالنار. Jikalau antum sudah lihat itu ada uang depan. Jikalau ada sisi orang yang datang, kemudian يعني, dia membakar uang ini. يعني أنا الآن لو أخذت من هذا الورقة وحرقتها بالنار. Seandainya saya mengambil uang ini dari ini, Miftah. ماذا تصنع أنت؟ Kemudian saya membakarnya. Apa yang antum lakukan? تنكر علي أم لا؟ Kalian mengingkari saya atau tidak? تقول كيف تحرق المال؟ Pasti yang kau mengatakan, bagaimana ini saya membakar uang? Hatta in kan hadha shay qalil. Walaupun uang ini cuma 2000 perak. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa la tu'tu as-sufaha amwalakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian memberikan harta-harta kalian kepada orang-orang yang tidak bisa membelanjakan uang tersebut dengan baik. Law wajadtu walad saghir yuqatta' an-nuqud. Jikalau anak, ketika antum mendapatkan anak kecil tatruku, ada uangnya kemudian dia merobek-robeknya, apakah antum meninggalkannya begitu saja? La, ta'khudh minhu an-nuqud. Tidak, pasti antum akan mengambil uang tersebut. Wa tabhath 'an abih. Wa tabhath 'an abih, 'an walidha. Kemudian antum akan mencari orang tuanya. Wa taqul hadha majnun, safih. Dia mengatakan bahwasanya anak kamu ini belum berakal. Yuqatta' al-mal. Bagaimana dia merusak atau merobek-robek uang ini? Sahih amla? Betul atau tidak? Taib hadha la yashrab ad-dukhan. Ya. Kalau betul, mereka yang safih apa merokok. Na'am, yahkum ulama ahlus sunnah wal jamaah 'ala man yashrab ad-dukhan annahu safih. Ya. Jadi kalau ketika antum melihat orang yang merokok, bagaimana antum menghukumi dia? Ya'ni al-asl. Ya. أن نرجع للحاكم ونقول هذا سفيه خذ منه المال ولا يبقى معه مال لأنه لا يحسن التصرف في ماله. Para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang merokok mereka adalah orang-orang yang akalnya itu tidak waras, masih kanak-kanakan. لو يشرب الخمر. Karena apa? Karena kalau dia dikatakan safih atau tidak, akalnya tidak waras, maka semua uangnya itu diambil. هل يوجد عاقل على وجه الأرض يقول أنا لا أريد العقل؟ هل يوجد عاقل على وجه الأرض يقول أنا لا أريد عقلي؟ Apakah di dunia ini ada seorang yang dia memiliki akal kemudian dia mengatakan saya يوجد tidak ingin berakal? Apakah ada orang seperti ini? هل يوجد أحد يذهب إلى المستشفى يقول أنا لا أريد عقل أريد أكون مجنون؟ Apakah ada seorang di dunia ini yang dia memiliki akal kemudian dia mengatakan saya tidak menginginkan akal tersebut? Yujad atau la yujad? Ada atau tidak? La yujad? Yujad. Ada katanya Syekh. Kathir. Banyak sekali. Yashrab al-khamr. Dia meminum apa? Minum minuman keras. Al-khamr qala 'anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha umm al-khaba'ith. Rasulullah mengatakan orang-orang yang meminum khamr itu adalah asal daripada segala macam kerusakan. كان الخبائث أولاد صغار الخبائث كلها والأم هي الخمر. الخبائث أولاد صغار أم haula as-sighar hiya al-khamr. Bahasanya anak-anak kecil itu adalah yang dinamakan khobais atau kotoran-kotoran. Sementara orang tua ibunya tersebut adalah khamr tersebut. Naam. Allah a'lam, naktafi bihadha al-maqdar. Nurid al-taqi bikum ba'da salat al-'asr insyaallah ta'ala. Tahdharu, ma tataghayyab ahad. Naam. Baik, insyaallah setelah zuhur nanti kita akan bertemu lagi. Naam. Oh, mau tanya katanya. Eh? Mau tanya. Naam, tafadhal. Afwan. Tadi dikatakan bahwasanya negara Syekh mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara Islam. Tapi banyak orang mengatakan bahwasanya negara yang tidak menerapkan hukum Islam adalah bukan negara Islam. Bagaimana pendapat Syekh tentang hal ini? Ya, gula Indonesia Muslim kan? Kebetulan gua daulah Muslim. Anak sana itu hendak Allah dalam tabik ada Syariah. Syariah. Taib. Daulah Islam. Al-An, mana yang yahkum? Ana atau ant atau hada atau hada? La, alladhi yahkum kibar al-ulama. Kibar al-ulama. Naam. Ya, jadi pertanyaan tadi sudah disebutkan kata syekhnya Indonesia itu adalah negara Islam. Sa'alna kibar al-ulama 'indana wa qalu anna Indonesia balad islamiyya hatta wa in kan hunak ba'd al-mukhalafat la ishka. Naam. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, saya mendengar bahwasanya negara yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam maka itu bukan negara Islam. Jawabannya sih, beliau mengatakan bahwasanya menghukumi sesuatu bahwa itu adalah negara Islam atau tidak, kita bertanya kepada siapa? Apakah bertanya kepada antum, katanya, kemudian antum? Tidak. Kita menghukumi suatu negara itu negara Islam, kita kembali kepada para ulama, apakah negara Indonesia itu negara Islam atau tidak. Kemudian kami bertanya kepada para ulama, apakah negara Indonesia itu adalah negara Islam? Mereka mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara Islam, negara Muslim. Wastadalla al-ulama bi adillah kathira minha ma aqamu fikum as-salah, qaul an-nabi alaihi salatu wassalam. Mereka, para ulama berdalil, yaitu tidak sembarang mereka menetapkan bahwasanya negara itu negara Islam. Mereka memiliki dalil. Dalilnya apa? Yaitu aqamu as-salah, yaitu tegakkanlah salat. والآن الصلوات تقام والمساجد تبنى ولله الحمد. Di Indonesia di mana-mana kita dapatkan masjid, di mana-mana kita dapatkan orang salat berjamaah. تعرف من الذي يتكلم بهذا الكلام؟ Apakah yang bertanya tadi tahu siapa yang berkata dengan perkataan seperti ini? هؤلاء هم الخوارج. Mereka adalah firqah atau kelompok yang dinamakan dengan khawarij. Hadzar minhum an-nabi alaihi salatu wassalam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita untuk tidak seperti orang-orang khawarij tersebut. Naam, fahum yuridu annana naqtul ba'dana al-ba'd. Apa yang mereka inginkan dari khawarij tersebut? Mereka menginginkan supaya di antara kita itu saling memerangi atau saling membunuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahillu damu muslim illa bi ihda thalath. Bahwasanya darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan salah satu tiga perkara yang disebutkan Rasulullah. Fa hadhihi fitnah 'azimah, fitnah al-khawarij. Yaitu salah satunya itu dia misalnya membunuh, ini tidak diperbolehkan. Li anna awwal man kharaj huwa dhul khuwaisar. Kharaj 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam. Dan fitnah khawarij ini adalah fitnah yang sangat besar. Ini kelompok khawarij ini adalah merupakan ujian yang sangat besar. Dan yang pertama kali yang dia keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin khawarij yang bernama Dzul Khuwaisirah. Wa hadza Dzul Khuwaisirah takallam bi kalam haqq lakin arada bihi batil. Nama pemimpin Khawarij tersebut, Dzul Khuwaisirah, dia berkata dengan perkataan yang benar, akan tetapi perkataan yang benar tersebut dia menginginkan sesuatu yang batil, sesuatu yang rusak. Kama yatakallam al-Khawarij al-yawm, yaqul al-hukm ghair islami wa kadha wa kadha wa kadha. Seperti yang dikatakan orang-orang yang menyerupai seperti Khawarij pada saat ini, mereka mengatakan bahasanya pemimpin-pemimpin kita itu bukan bukanlah orang-orang Islam, atau pemimpin kita mereka telah zalim dan lain sebagainya. Alaan hal tufti anta fi at-talaq? Sekarang kita bertanya kepada yang penanya, apakah engkau berani berfatwa berkaitan dengan tolak perceraian istri? Nah, ana tidak. Nah, saya juga kata saya tidak. Idzan khuruj mar'a min 'ismat rajul la naqdir 'alayh. خروج مرأة من الزوجية إلى الطلاق هذا نحن لا نقدر عليه. Jadi keluarnya perempuan dari akad pernikahan itu kita tidak bisa berfatwa. مرأة واحدة ما نستطيع طلاق. Ya, perempuan satu saja kita tidak bisa menghukuminya, kita yang menghukumi yaitu dia sudah bercerai dengan suaminya. كيف تخرج دولة كاملة من الإسلام؟ Bagaimana antum bisa mengeluarkan kaum muslimin semuanya yaitu dari negara Islam. Thumma al-an idza maridt tadhhab li ay tabib? Sekarang kalau antum sakit, apakah antum pergi ke tempat yang tempat bukan dokter? La. Tadhhab ila ahsan tabib. Yaitu pasti antum ketika sakit akan pergi ke dokter yang paling baik. Fama balak بالاعتقاد. Bagaimana lagi kalau itu berkaitan dengan keyakinan. هذا خطر عظيم وهو فتنة عظيمة جدا فتنة الخوارج. Dan inilah fitnah yang sangat besar yaitu fitnahnya orang-orang khawarij. وفي الغالب أن هؤلاء يأتون إلى من ليس لديهم علم. Dan secara umum orang-orang khawarij tersebut datang kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, seperti para pemuda misalnya yang belum memiliki ilmu. ويتكلموا بكلام حق يريدوا به باطل. Dan mereka berbicara dengan hak, berbicara dengan hak, akan tetapi dari bicara mereka tersebut menginginkan suatu yang batil, suatu kerusakan. نعم حتى في بعض الدول كان الواحد منهم من يقتل والديه. Bahkan karena fitnah khawarij tersebut, di sebagian negara ada seorang anak itu yang berani membunuh orang tuanya. Naam kama hadats fil Jazair. Ini sebagaimana terjadi di Aljazair, kata beliau. Wa yaqul al qa'id li hadha, dan berkata man yani al qa'id yaqul liman ladayhi min al nas. Kemudian pemimpin khawarij yang ada di Aljazair tersebut berkata kepada sebagian manusia, yaqul idhhab wa'tini bi ra's abik. Pemimpin khawarij tersebut di Aljazair, dia berkata kepada orang yang membunuh orang tuanya tadi, sekarang kamu pergi bunuh orang tuamu dan bawa kepalanya di sini. Wa'tini bi ummik wa bi ukhtik, datangkan kepada saya juga ibu kamu dan hatta takun indana mamluka, saudara perempuan kamu, supaya apa? Ibu kamu tersebut, saudara perempuan kamu tersebut menjadi seorang budak, menjadi para budak. Al turid hadha yahduth fi Indonesia? Apakah antum menginginkan seperti ini terjadi seperti di Indonesia? Alhamdulillah. Idzan hadha alladhi tara fi ba'd ad-duwal alladhi hadath yani fi ba'd ad-duwal huwa min fitnat al-khawarij indama yukaffirun hakadha bil jumla. Naam. Dan kejadian ini yang antum saksikan, yang saya bacakan tadi, yang terjadi di sebagian negara, ini disebabkan apa? Disebabkan khawarij yang mereka secara terang-terangan mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Thumma ya akhi ishtaghal anta binafsik. Ya, kemudian mengapa antum tidak menyibukkan dirimu sendiri? Tuslih ma taqdir alayh. Memperbaiki dirimu sendiri dengan sisa kemampuanmu. Wa min ahlik. Yaitu memperbaiki dirimu sendiri, kemudian memperbaiki keluargamu. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم موعدنا معكم بعد العصر لا يتغيب أحد نعم يا إن شاء الله pertemuan kita yang berikutnya insyaallah setelah asr نعم والله يا demikianlah pertemuan kita pada sesi ini dan insyaallah kita lanjutkan lagi pada من كان لديه سورة يأتينا المكتب حتى نعطي هدية yang punya gelang tadi didatangkan saja kemudian diganti dengan hadiah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.